Serade Paulus sekapeng setong ka jemaat e Korintus. Setong Korintus bab setong. Tandaretan jemaat Allah e Korintus. Sampian ampon etem beli Allah e pada di omad polana sampian keagungan Isa Almasih. Asarang sedajana orang eka ima asaus senyembe ka Gusti Isa Almasih. Engki paneka pangerana reng orang kenika sarang cuken pangerana sampian sarang kaulus deja. Kaula Paulus sareng taretan Sostenes ngarep moga-moga Allah ramana sampian sareng kaula sedaya sareng jugen Gusti Isa maringana berkat sareng kataram teman kasampian. Kaula nole surat penikah minaka rasula Isa Almasih seiangkat sareng Allah dibi sarta minorot kasokana jugen. Kaula rosterosan asokor ka Allah bolana sampian. Sabab sampian ampun narima rahmat dari Allah kalaben perantaraanna Isa Almasih. Serenah sampian ampun dedi kaagungena Almasih. Odina sampian semangken soki edelem parkara ponapa saos. Pangataonna sampian edelem parkara ponapa saos delem. Ben sampian penter ngajaraki pangatawan genika. Genika notuaki jek bertah parkara Almasih ampun cek nyarep sebeh kadelem atena sampian. Kanto sampian tak kakorangan berkat setongah. Sebetarah sampian anante rabunah Gusti Isa Almasih seetangaliana sada jena oreng. Almasih tibi sebedi nanggung sampian sampe ka akhirah. Sepaja ebekto salerana rabu pole, sampian epanggi tade calena. Allah ekening parcajongku. Salerana Allah senimbeli sampian sepaja deti setong sareng potrana. Engki panika Isa Almasih, pangirana sampian sarang kaules deje. Tandaretan, bit asmai pon Gusti Isa Almasih, kaule nyok ona kesampian sopaje pada parokon. Je kantos aca pecah, parokon setong ate sarang setong pikiran. Sabab reng oreng dari keluarga neklo, ngatori oning ke kaule je sampian atau karan. Se maksud kaule engki panika iantaran sampian bodoh si adabu, sengkok norok Paulus. Bada pole sing ngocak, sengkok norok Apolos. Ben selain ngocak, sengkok norok Petrus. Tining selain pole ngocak, sengkok norok Almasih. Masa Almasih hegebege? Beni Paulus semate esalib ka angkui sampian. Ben sampian ebaptis, beni dadia penganut de Paulus. Ontong kaula tak abaptis orang setonga iantarana sampian. Kejabana Krispus sareng Gaius. Jek kantos bodo iantarana sampian si adebu, jek kaula abaptis si kadua kenikah, supaya dadi penganut te kaula. Oh, engki ongku, Stefanus sareng kaulargana, kaula si abaptis. Tapi selain kenikah, menurut engak kaula, tada orang lain apole si abaptis kaula. Almasih ngotos kaula, benika angkui abaptis orang. Cuma ka angkui aberta aki kabar bagus dari Allah. Ben kenika saos, sareng kaule kotu elakoni tak kala ben ngangkui kapenteran acaca minangka manusa. Sopaja kobesana setena Almasih eka jusalib, tak parcoma. Sabab mungku kareng oreng senocu kapate, kabar parkara setena Almasih esalib yang geb kabar lecek. Namung mungku kasampian sareng kaule sedeje, seepa selamat sareng Allah, kabar kenikah carana Allah notuaki kobesana. Sabab edelem Alkitab ala adebu. Kabijaksanaanna reng oreng sepenter bisengko e pasal bute. Ben pangartianna reng oreng seandi ilmu e pamusnaah. Dadi, punapa gunana dadi oreng penter? Punapa gunana oreng andi ilmu? Punapa gunana reng oreng ali peker e dunia penekah? Ala ampono duaki jek kabijaksanaan e dunia penekah, senyatana kabuduan setada esena. Sabab, mas kesapona pepentera manusia tak bisa oning ke Allah bik kapenterana genika. Namong sarina Allah peneka bijaksana, tetika sokan masalah metereng oreng separcaja kaselerana, kalaben perantaraan na berta seberta aki sarang kaula seangkep caca kosong sarang tunya peneka. Oreng Yahudi aku ket ka ajiben ka angkui bukte, ben oreng Yunani ngotama aki ka bijaksanana tunya panika. Nanging sampian sarang kaulet seteje, namung aberta aki Almasih sesete esalib. Bertah genikah mapegel atena oreng Yahudi, serta yang kep caca kosong sarang reng oreng sebeni Yahudi. benreng orang Yahudi nganggep genikah setong kebuduan. Nanging mongku kareng orang si ampon etembeli Allah, taoning orang genike Yahudi ota bebeni Yahudi. Bertah genikah teti carana Allah notuaki kobesah sarang kabijaksanaanah. Sabab sekaton akati kabuduana Allah, lebih bijaksana dari kabijaksanaanah manusah. Ben sekaton akati tadek kakuadenah e Allah, panika sanyatanah akuaden dari kakuadenah manusah. Tandaretan, betuk kaimut dikatipun apa kepada anak sampian ebekto sampian etempeli Allah. Cuma sakoni iantarana sampian sebijaksana, sekobasa otabena sekeduan kaduduk genteng kiminorot pemangkina manusia, sabab ala pajat etanget melese yang kebuduh serang dunia penekah, sopajering orang sepenter deti todus. Ben ala juken melese yang keptak keduan kakuatan serang dunia penekah, sopajering orang segegak parjuga deti todus. Ala melese yang kepmandap, nispah, ben lamalah si yang keptada artena sarang dunia penikah. Supaja alama ancor si yang kepenting sarang dunia penikah. Kalaben sa penikah, tada orang setong si bisa bong mensombong ia junana ala. Alah tibik semateti setong sampian sarang Isa Almasih. Kalaben perantarana Almasih, sampian sarang kaulus daja epa bijaksana. Ben kalaben perantarana salerana cuken, bi ala sampian sarang kaulus daja epa saya pole sarang salerana, sampian sarang kaulus daja epa teti omat desi khusus, akati se esebutaki dalam Alkitab, orang se etirak kotung etiraki pa apa se elampa aki pengiran.